بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد أحبتي في الله إخواني جماعة sekalian رحمني ورحمكم الله tidaklah tersisa satu kebaikan pun kecuali telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita umatnya. Tidak tersisa satu kejelekan pun kecuali Rasul pun salawatu Rabbi wasalamuhu alaih telah mengingatkan kita umatnya daripadanya. Salah satu ajaran mulia yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Hirs, antusias, semangat terhadap segala yang itu bermanfaat bagimu. Jika kamu tahu sesuatu itu ada manfaatnya untukmu, berguna, fahris alaih, maka luangkan segala daya upayamu, segala kemampuanmu, kesungguh-sungguhanmu, betul-betul berantusias untuk mendapatinya. Ihris ala ma yanfa'uk. Hadis ini kaidah penting dalam kehidupan setiap muslim agar dia menjadi orang yang selalu haris, orang yang semangat dan bersungguh-sungguh dalam hidupnya, selalu mengejar, selalu ambisi dalam makna positif terhadap segala yang itu berguna dan manfaat baginya. Terutama itu perkara akhiratnya, perkara agamanya. Begitu pula itu urusan dunia. Ihris ala ma yanfa'uk. Jika dalam perkara duniamu kamu tahu itu berguna bagimu, ada keuntungan baik bagimu, maka bersungguh-sungguhlah pula untuk mendapatinya. Hirs itu ada pada diri setiap manusia. Fitrah yang Allah ciptakan hambanya, di atas fitrah tersebut syaitan memanfaatkan potensi hirs yang ada pada seorang hamba untuk diselewengkan ke arah yang tidak-tidak. Semangatnya ada, diarahkan kemana? Dari manusia ada yang kesungguhan dan semangatnya itu untuk mengikuti dan menuruti segala bisikan hawa nafsu dan syahwatnya, untuk mengejar segala yang haram dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Ada yang lain, haris, semangat tidak mau ketinggalan sebatas perkara informasi dan berita. Dia ikuti dari segalanya, mass media, dari medsos, dari gak mau ketinggalan. Tiap detik dia ikuti ada berita apa yang baru, apa yang terjadi pada bulan, kif perkembangan kasusnya bulan, wukulana. Haris, ini haris, semangat, antusias demikian rupa, miskin, dibelokkan oleh syaitan kepada sesuatu yang tiada guna bagi dunia, terlebih bagi akhiratnya. Yang lain haris dalam masalah kuliner, makan, apa yang enak, ini bagaimana caranya, dicampur apa, bagaimana supaya sempurna, siapa yang enak, di mana tempatnya, dikejar oleh sebagian orang karena haris dengar di sana. Kalaupun itu ditempuh dengan pesawat, dia keluarkan biaya untuk bisa mendapatinya dari hirs urusan makan. Miskin. Yang lain dalam masalah fashion, pakaian, perhiasan, haris. Ada model apa yang baru? Keluaran merek ini, ngeluarkan model apa? Fashion ini. Ya laki, ya perempuan. Haris. Dan segala macam syahawatud dunia. Diselewengkan oleh syaitan fitrah. Hirs. Yang ada padanya pada perkara yang tidak-tidak. Yang tidak kembali. Tidak mengembalikan pada dirinya dengan manfaat. Oleh sebab itu Rasulullah ingatkan kepada umatnya, ihris ala ma yanfa'uk. Kalau kamu haris, kamu punya potensi hirs, semangat yang luar biasa, kesungguh-sungguhan, antusias, upaya, daya, kekuatan, harta, waktu, arahkan pada yang berguna untukmu, yang itu bermanfaat bagimu, menambah hasanat, catatan kebaikanmu di sisi Allah, menambah timbangan kebaikanmu di akhirat kelak, menambah kedekatanmu di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Ihris alaih. Bagi seorang mukmin, itu yang dia semangat padanya. Haris. Tidak ingin tertinggal dalam perkara-perkara masalih, kemaslahatan akhiratnya. Tidak ingin terlewat dalam perkara pahala, fadilah. Karena dia tahu itu yang berguna, bermanfaat di dunianya dan di akhiratnya kelak. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Kami, kata Allah, yang menghidupkan yang mati, dan kami tulis segala yang mereka perbuat, dicatat di sisi Allah. Di hari ini, di dunia, sekecil apapun itu kebaikan, ihris alaih, bersungguh-sungguhlah. Karena sekecil apapun Allah terima darimu sekarang di kehidupan dunia. Dan Allah kembangkan pahalanya bagimu, nanti akan kamu dapat di akhirat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Fala yadhlimu rabbuka ahada. Kebaikan akan digandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi di akhirat bukan tempat orang berbuat, bukan waktunya orang untuk beramal, bukan waktunya orang untuk membenahi dirinya. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun falan tuqbala min ahadihim mil'ul ardi dahaba walau iftajabi. Kufar yang mati dalam keadaan kufur, yaudzubillah, tidak akan Allah terima darinya satu bumi emas, seandainya pun dia punya itu. Seandainya mereka punya satu bumi ini emas untuk dijadikan tebusan, dia bayar agar dirinya tidak diazab, tidak akan Allah terima darinya. Padahal amalan besar, bayangkan satu bumi emas, satu kilo saja sudah berapa harga emas, sebumi. Bukan waktunya untuk beramal, tidak akan Allah terima. Di waktu ada kesempatan, mithqala dzarrah, sekecil atom, sebiji sawi, sekecil apapun, kalimat thayyibah, ucapanmu subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allah terima darimu. Ihris alaih, bersemangatlah, bersungguh-sungguhlah untuk mendapatinya, jangan terlewat darimu. Begitulah para sahabat Rasul SAW, arisin, semangat. Kata Ali bin Abi Thalib, aku tidak pernah meninggalkan wirid yang diajarkan oleh Rasul SAW sebelum tidur. Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Tidak pernah aku tinggalkan setiap malam. Ali ditanya, wala lailatu sibin, bahkan tidak pula malam sibin. Kita tahu sibin perang, tabiatnya perang itu kan ya genting, namanya perang, nyawa taruhannya, sibuk, genting, gawat, darurat. Makanya Ali ditanya, bahkan malam sibin, kata Ali, bahkan malam sibin sekalipun tidak aku tinggalkan doa ini, karena tahu ini ajaran Rasul SAW, haris, semangat mengamalkannya. Fa anta bil khiyar ya Abdullah, kamu di hadapanmu pilihan, mana yang itu berguna bagi kamu, kamu sadari itu bermanfaat untuk dunia akhiratmu, ihris alaih. Kamu tahu sholat berguna bagimu, bersungguh-sungguhlah sholat. Yang fardu, yang sunnah-sunnah, nafilah. Kamu tahu zikir, doa berguna, manfaat bagimu, ihris alaih. Belajar ilmu, datang ke majelis ilmu, bertanya, mendengar, tahu itu bermanfaat bagimu, ihris alaih. Bersemangatlah, bersungguh-sungguhlah. Keluarkan segala kemampuan, waktu, daya, upayamu untuk mendapatinya. Segalanya. Kamu berbakti pada orang tuamu, ibu bapakmu, bermanfaat bagimu, ihris alaih. Silaturahmi berguna bagimu, ihris alaih. Semuanya yang Rasul ingin sebutkan dalam hadisnya, ihris ala ma yanfa'u. Kalau membuang-buang waktu, majelis sia-sia, ngobrol sana sini, gedabrus, namimah, ghibah, gosip kesana kemari, kamu anggap itu berguna untuk akhiratmu? Ihris aleh. Jalankan terus, labas. Silahkan. Kamu akan dapati nanti hasilnya. Terserah kamu. Ihris. Jika kamu menganggap kamu tinggalkan jauh majelis ilmu, kamu gak mau belajar, kamu jauh dari mendengar ilmu, kamu anggap itu berguna bagi dirimu, jauh dari ilmu bagi kamu, mendekatkan kamu kepada Allah, ihris alaih, teruskan, labas, silahkan. Mana yang kamu anggap berguna bagimu, pilih. Kamu akan dapati hasilnya masing-masing. Kelak di yaumul qiyamah. Ihris ala ma yanfa'uk. Ikhwati fillah, hadirin jamaah sekalian. Rahimani wa rahimakumullah. Maka hirsul abad alal ilm syar'i, semangat kesungguhan seorang hamba pada ilmu syar'i, mau belajar, mau mendengar, mau datang, mau duduk, tanda jika Allah inginkan kebaikan bagi si hamba. وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ. Yang Allah inginkan baginya kebaikan, Allah jadikan dia faqih dalam agamanya, berilmu, peduli terhadap ilmu dan majlis-majlis ilmu. Karena ilmu dan amal saleh yang menentukan terangkatnya derajat seorang hamba di dunia dan akhiratnya. Ketika Allah sebutkan di Az-Zumar, Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Katakan, apa sama orang-orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Pertanyaan dari Allah yang maknanya adalah takrir, penetapan, penegasan min Rabbil Alamin bahwa tidak akan pernah sama orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Sebelum ayat ini, Allah sebutkan kalau ini terkait ilmu, sebelumnya terkait amalan soleh. Amman huwa qanitun ana al-layli qa'iman wasajidan yahdharul akhirah wa yarju rahmata rabbih. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamuna. Ini apakah sama, kata Allah, antara satu seorang hamba yang bangun di malam harinya, berdiri dalam sholatnya, qiyamul lail, tahajud, takut akhiratnya, mengharap rahmat Rabbnya, dia berdoa, sujud dalam sholatnya, dan itu amalan, ibadah, ketaatan. Baru kemudian Allah sebutkan sama orang yang berilmu dengan tidak berilmu. Maka tidak bisa terpisahkan di antara keduanya. Al-ilmu nafi' dan amalun saleh. Tidak hanya dengan ilmu tanpa pengamalan, Tidak pula amalan semata tanpa didasari ilmu. Al-ilmu wal-amal. Ya ilmu, ya amalan. Pengamalan terhadapnya. Dengannya, seorang hamba akan dimuliakan dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu, ilmu syar'i yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ilmu ini mengajarkan keikhlasan kepada seorang hamba. Kif, bagaimana mungkin ilmu mendidik dan mengajarkan ikhlas kepada seorang hamba? Perhatikan ayat ketika Allah perintahkan mukminin untuk seorang anak itu berbuat ihsan, berbuat bakti dan baik kepada orang tuanya dan tidak melakukan yang sebaliknya, menyakiti dan durhaka padanya. Di Al-Isra, imma yablughanna 'indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā ukhra la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā waqfid lahumā janāhat tulli minar rahmah wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayānī ṣaghīrā. Ayat, jangan berkata uf kepada orang tuamu, jangan menghardik, jangan membentak, ucapkan kalimat yang mulia kepada mereka. Tundukkan untuk orang tuamu sayap kerendahan dari rahmat. Dan ucapkan doa, ampuni keduanya seperti mereka mendidik aku dari semenjak aku kecil. Menundukkan sayap rahmat kepada keduanya. Diriwayatkan oleh Bukhari dalam Adabul Mufrad, kata Amr ibn As radhiyallahu taala anhu, bukaul walidain minal uquq, membuat orang tuamu menangis karena tutur katamu, karena sikap-sikapmu, berarti kamu telah durhaka kepada mereka. Uquq. Jangan kamu menolak dari segala yang mereka minta. Itu makna merendahkan sayap rahmat untuk keduanya. Waqfid lahuma janahatun liminar rahmah. Apapun yang mereka minta, yang mereka inginkan, berikan. Senangkan mereka, tentunya dalam koridor syariat. Selama itu bukan maksiat, selama itu tidak menyalahi Quran dan Sunnah. Urusan dunia minta ini, minta itu, pengin ini, pengin itu. Penuhi, buat mereka senang. Terutama ketika mereka tua, sudah semakin senja usianya, semakin menggoda biasanya, semakin kekanak-kanakan orang tua. Tidak jarang mereka BAB di tempat, buang air kecil, ngompol orang tua. Makanya Allah khususkan, imma yablughanna 'indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma. Allah sebutkan pada ayat berikutnya, rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Allah Maha tahu apa yang ada di dalam diri-diri kalian. Tanbih terhadap pentingnya keikhlasan. Artinya ayat ini mendidik sekarang. Ilmu mengajarkan padamu. Mungkin saja seorang anak secara zahir berbuat bakti kepada orang tuanya. Secara lahir dia taat dan berbuat ihsan kepada orang tuanya. Tapi batinnya dalam dirinya gerundel, pegel, dongkol dalam hatinya, kesal, jengkel. Walaupun tidak terucap, bapak ini ngerepoti dalam hatinya. Ibu ini terus goda-goda. Begini-begini. Allah ingatkan, Allah Maha tahu yang ada dalam diri-diri kalian. Apa yang tersimpan di balik dadamu? Pentingnya keikhlasan dalam setiap amalanmu. Dalam hal ini, baktimu kepada orang tuamu. Tanpa dibarengi dengan ikhlas. Tanpa dihiasi dengan ikhlas, sia-sia semua yang kamu perbuat. Ilmu mengajarimu ikhlas. Ilmu mengingatkan dan mendidikmu untuk selalu ikhlas kepada Allah. Yang itu tujuan hidup. Ikhlas. Tujuan diciptakannya manusia, jin, dan semuanya. Tujuan diadakannya surga, neraka. Ikhlas. Pentingnya ilmu. Makanya al-hirs alal ilm min alamatil khair fil abd. Kalau seorang hamba betul-betul perhatian, semangat, hirs terhadap ilmu, ilmu syar'i, pertanda kebaikan pada dirimu. Allah inginkan. Ilmu ini ilmu nafi' yang seperti ini yang mengingatkanmu terhadap keikhlasan akan membuahkan amalan saleh. Membuatmu takut kepada Allah. Atakmurunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilu dalam Al-Baqarah. Bagaimana mungkin kalian mengajari manusia kebaikan sementara kalian lupakan diri kalian sendiri? Padahal kalian baca Alkitab. Tidak berakalkah kalian? Ilmu seyogianya kalau itu ilmu yang bermanfaat benar-benar menggiringmu kepada amalan saleh, sehingga tampak bukti amalan saleh itu pada dirinya. Dalam An-Nisa 66. Walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Kalau saja mereka mau mengamalkan apa yang telah diajarkan kepada mereka ilmu, mau mereka amalkan, pasti itu lebih baik bagi mereka dan lebih mengkokohkan mereka. Makanya kata Syekhul Islam rahmatullahi alaih rahmatan wasi'ah, amalan ketika seorang hamba mengamalkan ilmu yang dia pelajari, itu akan mewariskan untuk dirinya khairiyah. Anta ala khairin kabir. Kamu di atas kebaikan besar. Jika ilmumu merubah dirimu, beramal saleh, bertambah ibadah dan ketaatanmu kepada Allah, anta ala khair. Karenanya Allah sebutkan lakana khairon lahum. Itu yang baik bagi mereka. Kapan? Lau annahum fa'alu ma yu'aduna bih. Kalau saja mereka mau mengamalkan yang diajarkan pada mereka. Kalau mau diamalkan, seorang hamba benar-benar dalam kebaikan besar. Bukan hanya itu, wa asyadda tathbita, dan lebih dikokohkan, teguh dia istiqamah, tabat di atas kebaikan itu. Di saat yang lain terombang ambing, di saat yang lain tergelincir, di saat yang lain menyeleweng, di saat yang lain menyimpang, dia diteguhkan oleh Allah, diberi istiqamah dan sabat alal khair, karena pengamalan terhadap ilmu yang telah dia pelajari, yang telah sampai pada dirinya. Pentingnya ilmu. Ilmu ini pula yang mewariskan kesolehan pada diri seorang hamba. Artinya dia dirubah oleh ilmu ini menjadi semakin soleh dan semakin soleh. Soleh para ulama tafsirkan orang yang menjaga, menunaikan hak-hak Allah atas dirinya. Juga demikian pula dia menunaikan, menjaga hak-hak orang lain atas dirinya. Istrinya punya hak atas dirinya, dia tunaikan. Anak-anaknya punya hak, dia tunaikan. Orang tuanya punya hak, tetangganya punya hak, temannya punya hak, gurunya punya hak. Dia tunaikan dengan baik. Itulah orang saleh. Hak Allah, dia jaga. Hak manusia, dia tunaikan pula. Ada saleh. Tidak hanya hak Allah, dia jaga. Sholatnya masya Allah, ibadahnya antara dia dengan Allah. Sementara hak-hak orang dia sia-siakan, dia abaikan, dia zalimi fulan, kehormatannya dia rusak, harta bendanya dia zalimi, nyawanya mungkin bahkan dia ambil, dia bunuh. Bukan itu orang saleh. Atau sebaliknya, hak orang dia jaga, masya Allah. Tapi hak Allah dia abaikan, dia terlantarkan. Orang saleh menjaga kedua hak ini. Ilmu yang bermanfaat membuat seorang hamba semakin saleh pada dirinya. Membuat orangnya semakin takut kepada Allah. Nas'alullah min fadlih. Ja'alana Allah wa iyyakum minal ulama al-amilin. wafqanallahu wa iyyakum. Allah sebutkan innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Yang takut dari hamba-hamba Allah kepada Allah hanyalah orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang berilmu. Rasulullah sebutkan ad-dunya mal'unah wa mal'un ma fiha. Dunia itu terlaknat. Terlaknat pula seluruh yang ada padanya. Disebutkan demikian karena tabiatnya dunia melalaikan orang dari Allah. Menjauhkan kamu dari akhiratmu. Sifat dunia. Dan dia terlaknat. Diusir dari rahmat Allah, dijauhkan. Illa zikrullah wa ma walahu wa alimun wa muta'allimun. Kecuali zikrullah wa ma walah. Wa ma walah ditafsirkan dan yang menyertai zikrullah ini dari amalan ibadah yang lain. Atau wa ma walahu segala ibadah yang mendekatkan seorang hamba kepada Allah selain zikrullah. Wa alim, yang kedua orang yang berilmu. Dan muta'allim, orang yang proses belajar ilmu. Hanya tiga ini yang terkecualikan dari laknat. Kata Imam At-Tibi rahimahullah, pada potongan hadis yang pertama sebetulnya sudah cukup. Zikrullah wa ma walahu, yang menyertai zikrullah atau segala ibadah yang mendekatkan diri hamba kepada Allah, umum, banyak, termasuk ilmu menyertai zikrullah, termasuk ilmu mendekatkan dirimu kepada Allah, termasuk di dalamnya wa ma walahu. Tapi mengapa dari keseluruhan wa ma walahu yang Rasul sebut hanya ilmu? Alim wa muta'allim. Dari sekian banyak wa ma wala, Rasul enggak sebutkan ibadah ini, ibadah itu, amalan ini, amalan itu. Yang begitu banyak. Yang Rasul sebut hanya ilmu. Menjelaskan kepada kita betapa pentingnya ilmu. Dan di sisi Allah, mereka yang mulia. Selain mereka, jatuh di sisi Allah, hina. Pentingnya ini. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kafa bi khasyatillahi ilma. Cukuplah rasa takut kepada Allah itu sebagai ilmu bagi seorang hamba. Membuat kamu takut kepada Allah. Takut melanggar syariatnya. Takut mengabaikan hak-haknya. Takut mendzalimi hak-hak hambanya, orang lain selain dirimu. Cukup itu sebagai ilmu pada dirimu. Takut bermaksiat kepada Allah. Nas'alullah al-afiyah wassalam. Ilmu. Kata Ibnu Syihab rahimahullah, zaman salaf dulu, innahu kana ar-rajulu minna yatlubul ilm falam yalbat an yura dhalika fi takhasyu'ihi wa fi zuhdihi wa fi af'alihi wa aqwalihi wa fi hadihi wa samtih. Orang kalau belajar ilmu, ketika ilmu itu ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat yang dia pelajari, qala Allah, qala Rasul, qala sahabah, qala salaf, ilmu nafi', gak lama, kata Zuhri, terlihat itu pada kekhusyuannya, tindak tanduknya, tutur katanya, amalannya berubah. Gak lama. Dulunya mungkin sebelum peduli dengan ilmu, begini begitulah hidupnya. Begitu dia perhatian dengan ilmu, berubah oleh ilmu itu menjadi orang soleh. Dan orang melihat itu berubah pula, gak seperti kemarin. Sebagian para ulama salaf katakan, asobathu massatun nubuwah. Dia terkena masah kenabian. Masah ini apa ya? Kalau dalam makna negatif kerasukan. Na'udzubillah, kalau orang kerasukan jin, syaitan, ya. Kamu lihat bagaimana berubah kan? Yang semula dia diam, semula dia normal, kena kerasukan syaitan, berubah dia, matanya melotot, mendelik-mendelik, merah, marah-marah, teriak-teriak, mungkin kejang-kejang. Orang lihat ini orang berubah, ini kerasukan jin ini orang. Gak normal. Berubah gak seperti normalnya. Hanya saja ini makna positif. Jadi kita pakai istilah pinjaman lah. Kerasukan kenabian. Tapi dalam makna positif sekali lagi. Karena saya gak tahu apa bahasa Indonesia-nya Mas. Dia dirubah oleh kenabian. Ilmu kenabian. Kalau tadi makna negatifnya pada jin syaitan, ini pada mana positif, karena ilmu Nabi yang dia pelajari berubah, ilmu ini merubah dirinya, terlihat dalam kesehariannya gak sama akhlaknya, tutur katanya, muamalahnya, dia kepada istrinya, dia kepada anaknya, terlebih kepada orang tuanya, tetangganya, temannya, muamalahnya, jual belinya, perdagangannya, dan yang lain-lainnya. Berubah. Dirubah oleh ilmu kenabian ini. Asobat humasatun nubuwah. Begitu salaf sebutkan. Ilmu ini merubah. Enggak kemudian tetap seperti itu orangnya. Perlu dipertanyakan. Ilmu apa yang dia pelajari selama ini? Kok tidak membawa perubahan pada dirinya? Dia yang seperti itu kemarin, dia pula yang seperti itu sekarang. Padahal dia dengar ilmu, dia pelajari ilmu. Sampai kepadanya hujah-hujah Allah, sabda-sabda Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak ada perubahan padanya. Dia perlu introspeksi diri, apa yang anda pelajari selama ini? Jangan itu bukan ilmu yang bermanfaat. Dan itu menjadi hujah bahkan atas orang awam. Apa fulan itu? Katanya ngaji. Katanya belajar ilmu agama. Belajar sunnah. tapi lihat akhlaknya seperti itu, tabiatnya sudah nggak ada sopannya sama orang tua misalnya. Lihat itu muamalahnya, nipu sana sini, ngemplang sana sini, zalimi fulan, mendolimi Allah, jadi hujah bagi orang awal, menjadi bumerang. Lala Rasulullah al-Afiyah wassalam, ilmu yang bermanfaat tandanya akan merubah orang yang menjadi saleh. Dia beramal saleh dengan ilmu itu, dia di atas kebaikan dengan ilmu itu, dia diberi tabat dan istiqamah padanya, dan semakin saleh semakin saleh. Hak Allah, hak hambanya. Ilmu nafi. Dengan dua ini Allah mengutus Rasul-Nya. Walladhi arsala Rasulahu bil huda wa dinil haq. Yudhirahu ala dini kulli. Ya Allah yang mengutus Rasul-Nya bil huda, dengan al-huda. Al-huda al-ilmu nafi'. Para salaf tafsir. Wa dinil haq, dinul haq al-amalus salih. Sehingga tidak hanya ilmu kenabian, tetapi juga akhlak kenabian, amalan kenabian ada pada dirinya. Dia tiru, dia toladani. Kalau tidak, tidak ada bedanya dengan orang-orang fasik. Yahud, kufar, bahkan orientalis sekalipun, mereka punya ilmu, bukan orang jahil, ngerti ilmu. Ilmu bisa dipelajari, bisa dikaji, ada ilmu padanya. Bagaimana pengamalannya? Itu yang membedakan. Ilmu nafi' mewariskan pada orangnya al-iqtida' man qad salaf, mengikuti, mencontoh jejak para ulama salaf yang sebelumnya, Imamul Huda, orang-orang besar, orang-orang mulia sebagai teladan, panutan baginya dalam kebaikan. Ulaika alladzina hadahumullah fa bihudahum muqtadi. Allah perintahkan kita untuk berteladan kepada mereka. Walaupun memang tingkat tauladan, tingkat meniru kepada mereka berbeda-beda satu dengan yang lain, paling tidaknya upaya, ada niat dan kesungguhan, ada usaha untuk meniru, mengikuti jejak mereka, orang-orang yang diridhai oleh Allah, orang-orang agung, para imam dan para ulama salaf, sahabat, tabi'in, tabi'in bi ihsan. ayatnya disebutkan watashabbahu illam takunu mithlahum inna tashabbuha bil kirami karimu. Paling tidaknya kamu berupaya meniru mereka seperti imam pula, berusaha seperti alim pula, walaupun pada hakikatnya kamu gak sampai seperti itu. Karena menyerupai orang mulia itu sendiri kemuliaan. Kamu meniru orang agung itu keagungan. Tidak usah. Ilmu nafi' mewariskan itu. Tertanam dalam dirimu cinta. Kepada para ulama, a'immah, terutama paling tertinggi adalah Rasulullah SAW, kemudian para sahabatnya, para tabi'in dan imam-imam Islam yang sebelumnya. Cinta pada dirimu ada untuk mereka. Dari cinta itu kamu terbawa untuk berusaha meniru, mencontoh mereka. Makanya disebutkan terkait Imam Abu Dawud dan Sahih Sunan Sulaiman bin Ash'ab, kana Abu Dawud yushabbah di Ahmad bin Muhammad. Abu Dawud itu diserupakan dengan Imam Ahmad, gurunya. Diserupakan, menyerupai Imam Ahmad dalam segalanya, tindak tanduknya, akhlaknya, sifat-sifatnya, tutur katanya. Orang melihat Abu Dawud akan berkata pasti ini orang persis kayak Ahmad bin Hanbal. Nah, itu ilmu yang beliau pelajari mewariskan itu pada dirinya. Wa kana Ahmad yushabbah biwaqi'. Imam Ahmadnya sendiri diserupakan dengan Imam Waqi', gurunya. Sama tidak tanduknya, gerak-geriknya, akhlak ibadah. Orang melihat Imam Ahmad mengingatkan kita sebagai Imam Waqi'. Persis seperti Waqi' ini orang. Kana Waqi' yushabba bi Sufyan. Imam Waqi' diserupakan dengan Imam Sufyan rahimahullah ta'ala. Wakana Sufyan yushabbahu bi Mansur ibn Mu'tamir. Kana Mansur yushabba bi Ibrahim Nakhai. Mansur diserupakan dengan Imam Ibrahim An-Nakhai. Adabnya, akhlak, ibadah, tutur katanya, gerak-gerik tidak tanduk. Wa kana Ibrahim yushabbahu bi Al-Qama. Ibrahim diserupakan dengan Al-Qama. Kenapa ini? Dari keluarga Nafai. Sama. Wa kana Al-Qama yushabbahu bi Abdillah. Al-Qama diserupakan dengan Abdullah, yaitu sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Imam Al-Qamah itu seperti Ibnu Mas'ud, persis gerak-geriknya, tindak tanduknya, adab, akhlaknya, ibadahnya. Orang lihat Al-Qamah akan berkata ini orang kayak Ibnu Mas'ud, persis kayak Abdullah bin Mas'ud. Ingatkan kita kepada Ibnu Mas'ud. kana Abdullah yushabbahu bi Rasulillah SAW. Ibnu Mas'ud diserupakan dengan Rasulullah SAW. Tindakan beliau, adab akhlaknya, ibadah, tutur kata, muamalah. Orang paling mirip dengan Rasulullah SAW. Ibnu Mas'ud. Ingatkan orang kepada Rasulullah. Sini Rasulullah. Jalannya semuanya. Dan itu tidak utam. Bertoladan. Meniru secara utuh. Totalitas. Orang berbeda-beda. Usaha yang penting. Ada kesungguhan. Pembenahan pada diri, sehingga Abu Dawud yang jauh di bawah di belakang sini dengan itu meniru Ibnu Mas'ud, dengan itu meniru Rasulullah SAW, karena gurunya yang dia lihat seperti itu, gurunya seperti gurunya, gurunya lagi seperti gurunya, terus demikian. Kaidahnya ini mewariskan kepadamu meniru orang-orang agung, orang-orang besar, menjadi teladan dan ini buah dari ilmu nafi. Wahakada ahibati rahimani wa rahimakumullah, ilmu tidak akan ada hentinya memberi wah dan manfaat kepada orang terus datangkan kebaikan dan kebaikan pada diri, terus membenahi diri. Jangan sampai kita menjadi orang yang hanya menumpuk dan menambah ilmu semakin lama. Makin bertambah usia kita, ilmu kita, tidak ada perubahan. Aisyah, Ummul Mukminin, Allah menasehati muridnya, Masrur, Belajar, Allah. Ketika Mas'ud datang lagi dan tanya lagi kepada Aisyah. Aisyah mendidik tarbiyah. Ya bunayya, hal amilta ma ta'allamtahu bil ams? Wahai anakku, karena beliau Ummul Mukminin, mukminin layaknya sebagai anak. Kamu sudah amalkan apa yang kamu pelajari kemarin? Kata Mas'ud, belum wahai bunda. Kata Aisyah, ya bunayya, la tukfir hujjatullahi alaik. Wahai anakku, jangan kamu perbanyak hujjat Allah atas dirimu. Lain la tukrib uqaba jahannama ala nafsi. Jangan kamu perbanyak bara api jahannam atas dirimu. Kamu ambil ilmu, kamu pelajari, tapi tidak ada pengamalan pada dirimu. Kenapa gunanya itu kalau tidak ada pengamalan? Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, hatafal ilmu bil amal inistajaba wa illartahat. Ilmu itu memanggil amalan, mendatangkan amalan untuk jalan bersama. Kalau amalan itu mau menjawab panggilan ilmu, ada amalan akan tetap ilmu itu sejalan bersama. Apabila tidak, irtahal, ilmu itu pun akan pergi, meninggalkan orang ilmu yang bermanfaat. Itulah para ulama sahabat. Kata Ibnu Umar, kunna na'khudhu min Rasulillah 5 ayat. Kami dulu belajar 5 ayat dari Rasul. Fata'allamna halalaha wa haramaha. Kami pelajari dari 5 ayat ini apa yang Allah halalkan, ini halal. Yang Allah haramkan, kami haramkan. Yang perintah, kami taati. Yang larangan, kami jauh. Kata beliau, fata'allamna al-ilma wal-amala ma'an. Itulah kami belajar dari Rasul ilmu dan amalan sekaligus bersamaan. Barokah ilmu mereka. Karena diamalkan. Mereka ala khair. Seperti yang Allah janjikan. Lakana khairan lahum. Asyadat. Demikianlah tabiat ilmu nafi' dan sifatnya tidak akan mau dipisahkan dari amalun saleh, dari akhlak, dari adab. Karena itu yang dinilai oleh orang yang terlihat dari dirimu. Tutur katamu, bagaimana amal perbuatanmu, seperti apa sikapmu, bagaimana tindak tanggungmu, dan dinilai orang. Terkadang kata Ibnu Hibban rahimahullah, seseorang bisa padanya banyak kebaikan karena satu akhlak rusak jelek yang ada padanya memporak-porandakan sekian kebaikan yang ada padanya rusak. Ibarat pepatah kita mengatakan, akibat setitik nilam rusak susu sebelahnya. Semuanya sebelah ini ketetesan satu titik hilang, rusak, orang gak mau minum, dibuang. Kenapa kau lu minum padahal susunya banyak? Pada seseorang, kata Ibnu Hibban, bisa jadi banyak positifnya, banyak kebaikannya, gara-gara satu perangainya yang jelek, yang tidak dia rubah, tidak dia benahi, dan ilmu nafik, rusak dia, hancur. Itu satu. Kif kalau dua, kif kalau tiga, dan seterusnya. Semakin parah. Wa innamal umamu akhlaquhum ma baqiyat fa inhum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Orang menilai kaum pun orang dari akhlaknya, adab-adabnya, sopan santunnya, tutur katanya, tindak tanduknya, gerusak-gerusuknya, unggah-ungguhnya, orang Jawa. Itu yang dinilai. Selama itu ada, dihormati. Tapi begitu itu hilang, rusak, kaum itu menjadi rusak, hilang. Tidak ada nilainya di sisi mereka. Orang tidak mau. Ilmu nafik itu pula yang mendampingimu setia membenahi akhlak dan meluruskan dan memperbaiki moral-moral. Ilmu. Oleh karena itu kata Syekh Benda, kalau kamu menjadi orang yang tidak ada pedulinya terhadap ilmu, tidak ada pedulinya kepada majlis-majlis ilmu, halaqat-halaqat ilmu, pernah datang, tidak pernah mendengar, tidak pernah bertanya, maka tidak ada kebaikan pada diri. Ilmu yang bermanfaat tanda kalau Allah inginkan kebaikan pada seorang hamba. Jadi taufik dia cinta pada mau berdiri perhatian pada diri. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua pada ilmu yang bermanfaat dan amalan yang saleh, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam berlindung diri kepada Allah min ilmin la yanfa', dari ilmu yang tidak bermanfaat, tidak merubah, tidak membenahi hidupnya. Wa qalbin la yakhsha', dari qalbu yang tidak khusyuk. Wa nafsin la tashba', dari jiwa yang tidak pernah kenyang, tidak pernah puas terhadap dunia dan syahwatnya. Wa da'watin la yustajab la, dan berikutnya kepada Allah dari doa yang tidak ia kabulkan. Waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Walhamdulillahi rabbil alamin.